Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji tentunya mari kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari yang berbahagia ini kita dapat kembali lagi bersilaturahim. Dan tentunya tanpa terasa juga, masih di bulan suci Ramadan, kita sudah memasuki minggu yang terakhir, di mana di sini kita berharap semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Nah, pemirsa, izinkan saya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, David Halik, untuk bisa menemui Anda semuanya dalam acara Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Buat Anda, hari ini kami akan membahas surah Al-An'am dari ayat 141 sampai 145, insya Allah. Dan tentunya di studio pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir guru kita, ya, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Quraisy? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah melewati beberapa hari cukup jauh dan masuki bulan Ramadan ini di hari-hari terakhir, bagaimana bisa tetap staminanya? Mudah-mudahan. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Insya Allah. Dan tidak hanya Bapak Quraisy Shihab, hari ini juga hadir jamaah kita yang sudah bersama-sama kita, yaitu jamaah dari alumni Quantum Ikhlas dan juga Majelis Taklim Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Baik. Pak Quraisy, mungkin kita bisa langsung bahas surah Al-An'am ayat 141 sampai 145. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 141 adalah kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Saya ingin beri gambaran dulu ayat-ayat sebelumnya. Antara lain berbicara tentang kepercayaan orang-orang musyrik di Mekah yang menjadikan sebahagian dari hasil bumi mereka atau dari hasil peternakan mereka, itu mereka jadikan ini buat Allah, ini buat berhala. Kalau pada masa paceklik atau ada kematian dia punya ternak, apa yang tadinya buat Allah, dia berikan kepada berhala. Yang dimaksud dengan berhala yang diberikan itu adalah pengasuh-pengasuh, dukun-dukun, ini dikecam oleh Allah. Jadi bukan sesaji ya, Pak Quraisy? Bukan hanya sesaji. Misalnya ternak bukan tidak dijadikan sesaji, diberikan kepada mereka itu. Baik. Ini dikecam oleh Allah dalam ayat-ayat yang lalu. Mereka juga membunuh anak-anak perempuan mereka, menanam hidup-hidup. Itu juga dikecam oleh Allah. Nah, ayat 141 ini melanjutkan. Seakan-akan Allah berfirman begini. Masa kamu jadikan sebahagian itu buat Allah? Padahal Allah tidak butuh. Dia sendiri tidak dibantu oleh siapa-siapa yang menciptakan aneka tanaman. Dia yang menciptakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau dia yang menciptakan, tidak wajar kamu katakan ini buat Allah. Kalau dia yang menciptakan, maka tentu hanya dia saja yang berhak untuk berkata ini halal dan ini haram. Ya kan? Nah, itu mari kita baca sekarang ayatnya. Wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushat wa ghayra ma'rushat. Allah sendiri yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya kebun-kebun, sawah ladang yang berjunjun atau disanggah oleh tiang. Seperti anggur itu disanggah oleh tiang. Wa ghair ma'rushat, yang tanaman-tanaman yang mempunyai batang sehingga tidak perlu disanggah. Oke. Kelapa. Ya kan? Tidak perlu batang. Karena ada batangnya. Wa ghair ma'rushat wa nakhla. Allah juga yang menciptakan pohon korma. Wa zar'a mukhtalifan ukuluhu, dan aneka tanaman yang berbeda-beda rasanya. Buah-buahan yang berbeda-beda rasanya seperti zaitun, zaitun olive, rumman, delima, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Yang serupa bisa jadi dalam bentuknya, bisa jadi dalam rasanya, dan juga tidak serupa. Ada yang serupa, ada yang tidak serupa. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kulu min samarihi idza asmar. Silahkan kalau mau makanlah dari hasil tumbuh-tumbuhan, hasil sawah ladangmu itu kalau dia sudah berbuah. Silahkan makan. Ini bukan perintah makan, tetapi persilahkan. Kalau mau silahkan, kalau tidak mau tidak apa-apa. Tapi wa'atu haqqahu yawma hasadihi. Keluarkanlah haknya pada saat kamu panen, pada saat kamu petik. Yakni setiap kita berkata hak, itu ada kewajiban. Setiap ada kewajiban, itu ada hak. Di sini ada haknya dari keberhasilan itu berarti ada kewajiban kamu mengeluarkan sebahagian dari itu. Wa'atu haqqahu yawma hasadihi. Baik, kita lihat. Ada ulama-ulama berpendapat bahwa perintah untuk memberikan haknya ini adalah perintah zakat. Ya kan? Tetapi ada ulama lain berkata begini, zakat itu baru diwajibkan di Madinah, sedangkan ayat ini turun di Mekah. Nah, ada lagi yang berkata, zakat itu untuk tumbuh-tumbuhan tertentu. Delima katanya enggak ada zakatnya. Anggur enggak ada zakatnya, ya kan? Sedangkan di sini ada dia sebut anggur, ada dia sebut delima, ada dia sebut olive. Nah, saya tidak mau masuk dalam perbedaan pendapat ulama. Saya tidak ingin berkata seperti kata sementara ulama bahwa yang wajib zakatnya itu hanya tanaman tertentu. Saya lebih cenderung untuk berkata semua tanaman yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dizakati harus dizakati, ya kan? Apa 1/10 atau 1/20 dari panen itu. Yang penting dari ayat kita ini bahwa semua hasil usaha Anda yang Anda peroleh itu hendaknya disisihkan sebahagian untuk umum, untuk orang-orang yang butuh. Apapun hasil usaha Anda, kalau usaha pertanian kasih sebagian orang, kalau usaha perdagangan kasih sebagian orang, kalau dokter kasih sebagian orang, kalau pokoknya mimma kasabtum, dari hasil usaha kamu, ya kan? Jadi berarti ada fungsi sosial dari harta itu. Ini pesan ayat itu begitu. Terlepas apa mau artikan zakat atau bukan zakat. Oke. Wa'atu haqqahu yawma hasadihi. Baru dikatakan wala tusrifu. Biasanya orang mengartikan tusrifu saraf itu boros. Jangan boros. Ada yang mengartikannya jangan melampaui batas. Jangan salah melampaui batas. Ada yang mengartikannya jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, saya kira ini makna yang lebih luas ini. Jangan saraf itu jangan adalah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oke, saya mau beri contoh. Kalau ada orang butuh garam, Perlu Anda kasih atau tidak? Bagus, dikasih. Bagaimana kalau Anda menggarami laut? Itu bukan pada tempatnya, ya kan? Itu saraf. Anak Anda minta uang, Anda beri dia. Kebutuhannya, kita katakanlah, bayar uang sekolah. Bagus. Anda beri dia 100 perak. Bermanfaat atau tidak? Orang biaya sekolah enggak 100 perak. Jadi walaupun Anda memberi yang sesuai dengan permintaannya, tetapi tidak bermanfaat, itu juga namanya saraf. Ada anak minta Anda kasih dia 100 juta. Tidak. Jadi segala yang tidak bermanfaat, itu namanya saraf. Latus rifu. Kita akan lanjutkan lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Bapak Presyaf. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tentunya hanya di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Allah merizkikan setiap orang rezekinya yang halal. Pemirsa, alhamdulillah masih dalam rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV, yaitu Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisyab. Buat Anda yang baru saja bergabung, tadi kita sempat membahas surah Al-An'am ayat 141, di mana dikatakan di sana setiap apa yang kita usahakan harus dikeluarkan haknya. Dan juga tadi Bapak Quraisyab juga mengatakan janganlah kita melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Bapak Quraisy, mungkin bisa dilanjutkan lagi ayat. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya akan beri contoh lagi hal-hal kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita terlalu banyak saraf. Ya. Tidak bermanfaat. Contoh, saya mau minum, diisikan di gelas saya air minum yang gelas besar. Saya tidak habiskan. Itu sisanya diapain? Buang misalnya. Tidak bermanfaat, itu saraf. Saya mau wudu, saya guna air sungai di depan saya gunakan untuk 4 kali basuh muka. Wudu ini saraf atau tidak? Tidak ada manfaatnya, itu yang keempat sudah tidak ada manfaatnya. Saya punya benih, saya lempar ke tanah yang gersang atau ke tanah yang tidak sesuai dengan benih itu. Itu saraf. Wala tusrifu. Saya mau kasih orang bantuan, ini bantuan, ini bantuan, ini bantuan, sampai habis harta itu keluarga saya tidak dapat. Bagaimana? Saraf. Wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Tuhan tidak suka orang-orang yang boros, orang-orang yang tidak menggunakan sesuatu secara bermanfaat. Baik, kita lihat lanjutkan ayatnya. Wa minal an'ami humulatan wa farsha. Allah juga menciptakan binatang ternak yang kamu jadikan ini sebagian untuk Allah, ini sebagian untuk berhala. Ini boleh buat perempuan, ini tidak boleh buat perempuan. Allah yang menciptakan itu. Ada yang dijadikannya sebagai alat angkut, humulatan, dan ada yang dijadikannya sebagai farsha. Farsha itu bermacam-macam pendapat ulama. Bisa ada yang mengartikannya sebagai binatang yang bisa disembelih, tapi tidak bisa ditunggangi, kambing. Ya. Ya, tahu? Ada yang berkata itu sebagai alas, bulunya kambing, bulunya domba, bulunya ini. Bermacam-macam. Yang penting Allah menggambarkan anugerahnya kepada manusia. Kulu mimma razaqakumullah. Silahkan makan apa yang direzekikan Allah kepadamu. Allah merizkikan setiap orang rezekinya yang halal. Setan datang mencampurkan yang halal dan yang haram. Yang disuruh makan yang rezeki yang Allah anugerahkan buat kamu, rezeki yang halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Nah, kemarin, di episode kemarin itu ada yang bertanya, apa hubungannya makan dengan setan? Ya kan? Ini silakan makan, jangan ikuti setan. Saya jawab, itu Adam keluar dari sorga karena setan memerintahkan makan buat terlarang. Hei, hati-hati. Melalui makanan, kamu bisa terjerumus. Dan setan itu khutuat, mempunyai langkah-langkah. Dia tidak hanya satu langkah. Kalau Anda sudah ikuti langkahnya yang kecil, pasti dia bawa Anda ke langkah yang lebih besar. Kalau lebih besar lagi. Bisa jadi dia menurun, bisa jadi dia meningkat. Pertama dia suruh, kalau menurun, dia suruh Anda persekutukan Allah. Oh, enggak bisa, itu syirik itu. Kalau begitu, bunuh orang. Berzina. Wah, itu dosa besar. Turun lagi dia. Ya. Minum aja. Oh, itu enggak bisa. Turun lagi dia. Dia cari kira-kira apa ini yang dia. Oke, bergaul bebas, pegang-pegang aja. Ya. Tidak bisa, tidak mau lagi. Oh, ini sudah tidak ada dosa yang dia mau lakukan. Dia katakan pada Anda, Anda mau berbuat baik. Dia katakan, ini orang enggak boleh untung nih. Anda mau salat sunnah? Tidak usah salat sunnah, yang wajib aja. Itu langkah-langkahnya begitu. Tapi begitu Anda mengikuti langkah yang kecil, dia naik lagi. La tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh kamu yang abadi, yang jelas. Kalau manusia, kita bermusuhan dengan manusia, bisa jadi tidak abadi, ya kan? Karena itu kita disuruh maafkan. Ya. Tapi kalau setan, tiada maaf baginya. Karena musuh abadi. Innahu lakum aduwwun mubin. Baik. Samaniyata azwaj minadda'ni thnaini wa minal ma'zi thnain qul adzakaraini harrama amil unsayain. Nah, sekarang dia katakan, mereka kan itu berkata bahwa ada binatang yang haram buat perempuan, susunya tidak boleh perempuan minum. Atau anaknya yang dalam perut ibunya tidak boleh buat perempuan, tanya buat laki-laki. Bangkai boleh, boleh makan bangkai, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, Allah di sini mengecam mereka. Dia katakan binatang ternak itu, disebutkannya 8 pasang. Ada domba, jantan dan betina. Ada kambing, jantan dan betina. Qul, wahai Nabi Muhammad, tanyakan kepada mereka. Yang diharamkan itu adalah jantan kedua binatang ini atau betinanya, atau yang terdapat dalam rahimnya, baik jantan ataupun betina. Kalau dia menjawab jantan, dipertanyakan lagi, apa dasarnya? Dan kenapa ada yang kamu haramkan jantan, ada yang betina kamu haramkan? Ini tidak logis. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Coba beritahu saya atas dasar pengetahuan yang pasti. Jangan kira-kira. Kalau kamu memang benar-benar dalam ucapan kamu bahwa ini ada yang haram, ini ada yang halal. Demikian juga unta dan sapi. Ada yang jantan, ada yang betina. Apakah yang jantan yang diharamkan dari keduanya, atau yang betina, atau apa yang dikandung oleh keduanya, yaitu bisa jantan dan bisa betina. Nah, apa kamu punya saksi-saksi bahwa Allah mengharamkan itu? Tidak ada. Apakah kamu menyaksikan bahwa Allah telah memerintahkan hal tersebut? Siapa yang lebih berlaku aniaya daripada orang yang mengada-ngada kebohongan kepada Allah. Liudhillan nasa bighairi ilm. Untuk pada akhirnya menyesatkan manusia tanpa ilmu pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Saya kira kita lanjutkan ya, sebentar. Kita akan lanjutkan. Terima kasih Bapak Quraish. Dan kemana-mana tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Tidak ada orang yang lebih. Ya, masih di program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Bapak Quraish. Tadi kita sempat membahas Surat Al-An'am ayat 144, tapi belum dijelaskan oleh Bapak Quraish. Silakan Bapak Quraish. Baik, kita tadi berhenti. Tidak ada orang yang lebih buruk, lebih kejam daripada orang yang mengada-ngada kebohongan kepada Allah. Saya pernah katakan, kalau kebohongan itu pada dasarnya buruk. Walau Anda bohong terhadap binatang itu buruk. Bisa enggak bohong pada binatang? Bisa, main-mainin. Bisa, panggil dia mau kasih makanan, ya kan? Itu buruk. Tentu pas sudah datang gak dikasih Gak dikasih, itu buruk. Semakin tinggi kedudukan seseorang, lantas Anda berbohong mengatasnamakannya, semakin buruk kebohongan itu. Ya kan? Nah, yang tertinggi dalam wujud ini adalah Allah. Ya. Jadi kalau Anda mengadakan kebohongan atas nama Allah, itulah yang paling buruk. Nah, karena itu kemudian dikatakan innallaha la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberi petunjuk yang menjadikan orang itu petunjuk, dalam arti petunjuk yang menjadikan dia bisa jadi baik, petunjuk yang menjadikan dia bisa melaksanakan kebaikan kepada orang-orang yang berlaku aniaya. Dia tidak beri petunjuk. Baru kita masih ingat konteks ayat ini adalah mengecam orang-orang yang mengharamkan atas nama Allah. Sampai sekarang masih ada yang gitu. Oh ini haram. Bisa terbalik itu. Oh ini enggak apa-apa, ini halal. Itu mengada-ngada tanpa pengetahuan. Oke. Kita lanjutkan. Nabi kemudian diperintahkan untuk berkata, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amahu illa ayyakuna maitatan au daman masfuhan, dan seterusnya. Kita sampaikan wahai Nabi Muhammad bahwa sampai saat ini, saat turunnya wahyu ini, saya tidak menemukan dari apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram dimakan, yang haram dimakan baik oleh lelaki maupun perempuan, kecuali apa itu? Maitatan, haram. Kan mereka membolehkan makan bangkai, ya? Illa maitatan. Apa itu yang dinamai bangkai? Apa itu bangkai? Yang matinya tidak mati ketabrak, sudah mati. Nah, baiklah, bukan sekedar yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang sah, ya kan? Itu bangkai. Oke. Jadi kalau disembelih, tetapi tidak dengan cara yang diajarkan agama, ya, itu juga bangkai namanya. Oh, iya. Yang tidak disembelih, yang tidak keluar nyawanya dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Ya. Dia berkelahi, mati salah satunya, ya. Bangkai. Dia disembelih untuk berhala, disembelih dia untuk berhala, bangkai namanya. Walaupun disembelih, ya. Walaupun disembelih, tetapi tidak dengan cara, ya. Au daman masfuha, atau darah yang mengalir. Hati dan limpa itu darah, tapi dia membeku, boleh dimakan. Yang terlarang darah yang mengalir. Yang ditoleransi darah yang biasa ada di atas daging, ya. Oh iya. Ya kan ada sedikit itu, ya. Apalagi kalau dimasak tidak matang, yeah, itu biasa masih, yeah, itu ditoleransi. Audama masfuha, au lahma khinzir, atau daging babi. Nah, kalau kita biasa beli daging, kita suruh orang beli daging, termasuk lemaknya atau tidak? Pastinya. Masuk lemaknya. Masuk lemaknya. Iya kan, masuk lemaknya. Kecuali kalau saya pesan, beli daging tanpa lemak. Ya, itu berarti kalau saya berkata daging sapi, kalau ada lemaknya jangan marah. Karena daging itu, kalau saya berkata daging sapi, itu bisa bercampur dengan lemak. Kalau begitu jangan berkata, oh yang diharamkan ini cuma dagingnya, lemaknya boleh. Ya. Itu ada yang berkata begitu. Ya kan? Allah mahinzir. Fa innahu ritsun. Karena sesungguhnya dia, sesungguhnya ia. Ia ini menunjuk kemana? Ada yang mengartikannya menunjuk kepada bangkai, darah, babi, karena sesungguhnya ia, yakni ketiganya. Ada lagi yang berkata tidak, ia itu kepada babi. Ritson itu apa? Kotor. Babi itu makan segala macam. Dia makan bangkai, dia makan kotoran manusia dan kotoran binatang. Dia tidak bisa disembelih karena tidak ada lehernya. Dan sangat-sangat rakus. Ya kan babi begitu ya. Karena itu rage juga diartikan kebobrokan moral. Innahu ridsun. Au fiskan. Atau itu adalah suatu kedurhakaan yang mengantar seseorang keluar dari agama. Uhilla li ghairillahi bi, itu juga yang diharamkan adalah sesuatu yang disembelih bukan untuk berhala, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dalam episode yang lalu kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan menyebut nama Allah. فَمَنِ اتْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tapi ini Allah sangat kasih. Ada orang yang terpaksa. فَمَنِ اتْطُرَّ, siapa yang terpaksa? Dalam arti, siapa yang berada dalam kondisi demikian lapar, sehingga terancam jiwanya kalau dia tidak makan, boleh. Syaratnya ghaira baghin wala ad, bukan bermaksud mau menyicipi itu, bukan juga melampaui batas sehingga dia makan berlebih dari apa yang dibutuhkannya. Kalau demikian Allah mengampuni dia karena Allah Maha Kasih. Baik, saya kira. Ya, baik. Ini menarik sekali terakhir ini, Pak Kures. Jadi ada satu pertanyaan nih, Pak Kures nih. Kalau misalnya kita nggak tahu kita makan, itu boleh nggak? Tapi jawabnya nanti, Pak Kures. Buat Anda yang ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dalam segala hal, hanya dari ya, baik, Allah. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, mengenal Surah Al-An'am. Dan kali ini kita membahas mengenai surah Al-An'am dari ayat 141 sampai dengan 145. Segmen ini adalah segmen tanya jawab. Tadi saya sempat memberikan sebuah pertanyaan ya. Kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana, kalau misalnya kita sedang berjalan gitu, apakah daging itu haram atau tidak dan lain sebagainya. Tapi nanti saja dijawabnya, Pak Quraish. Saya berikan kesempatan dulu kepada jamaah yang hadir di sini yang mau bertanya. Silakan, Ibu. Ya. Nama saya Nur Haida Haji Abdullah. Ya. Pak Quraish, tadi dijelaskan dalam ayat 141 tentang tumbuhan dan ayat 142 tentang binatang. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Al-Quran dalam hal ini? Terima kasih Pak Quraish. Baik. Ayat kita benar Ibu, dia berbicara tentang tumbuhan dan dia berbicara tentang binatang. Pesan ayat ini adalah jangan mengatasnamakan Tuhan dalam soal tumbuhan dan binatang, kenapa dua hal ini yang dipilih? Karena ayat-ayat ini membantah orang-orang musyrik yang menyatakan ada binatang yang haram dimakan, padahal dia tidak haram. Ada tumbuhan, ada hasil bumi yang khusus diberikan kepada Allah dan diberikan kepada berhala-berhala. Jadi konteksnya pesan ayat ini bantahan kepada yang berkata kalau tumbuhan ada yang buat Allah, ada yang buat berhala. Kalau binatang ada yang buat Allah, ada yang buat manusia. Ada yang haram, ada yang halal. Pesannya di situ. Sebenarnya kalau kita mau lebih luas lagi, segalanya itu milik Allah. Pengharaman itu dalam segala hal hanya dari Allah. Rasul hanya menyampaikan. Yang mengharamkan itu Allah. Yang menghalalkan itu Allah. Bukan cuma berkaitan dengan binatang dan tumbuhan. Dalam segala hal. Tetapi di sini disebut binatang dan tumbuhan karena konteksnya bantahan terhadap mereka. Saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Ya, baik. Silakan Ibu-ibu. Ada yang bertanya? Silakan. Saya Wardah Fauzia. Saya mau bertanya dengan Pak Quraisy. Dalam ayat 141 disebutkan kata yauma hasadi. Bisakah disamakan dengan pegawai yang mendapat gaji bulanan dan harus menyisihkan hartanya pada waktu gajian? Dan bagaimana dengan zakat yang sudah sampai haulnya? Ada ulama yang tidak mau berkata pokoknya yang hanya yang disebut Allah dan Rasulnya itu saja yang wajib dizakati, ya kan? Kalau kita bicara zakat, kita tidak bicara sedekah. Ada ulama yang berpendapat demikian. Tetapi ulama-ulama kontemporer ada yang melihat falsafat zakat. Masa masuk di akal ya. Orang yang menanam cengkeh. Orang yang menanam jeruk yang punya hasil yang begitu banyak. Lantas tidak kena zakat. Tidak adil ini. Apalagi nanti di ayat yang lain dikatakan nafkahkanlah sebagian dari hasil usaha kamu. Karena inilah yang kemudian dinamai zakat profesi. Nah, kita bisa analogkan di sini. Ini dia sudah berhasil dalam usahanya sehingga panen. Nah, yang punya profesi, punya hasil, dia juga harus mengeluarkan zakatnya. Nah, apakah zakatnya itu serupa dengan hasil pertanian ataukah itu dianalogikan dengan hasil perdagangan, itu orang bisa beda pendapat. Tapi yang pasti harus dikeluarkan. Oke, baik. Ya, baik. Oke, sebelum kita break, tadi masih ada pertanyaan saya belum jawab. Kalau kita nggak tahu bagaimana. Tuhan tidak Tuhan, tidak menuntut tanggung jawab menyangkut apa yang Anda tidak tahu, selama ketidaktahuan Anda itu bukan karena kecerobohan Anda. Kalau tidak tahu, tapi bisa tahu, ya. Tapi tidak tahu itu. Termasuk juga pada saat tadi, pada saat kita membeli daging yang tidak dipotong kan tadi itu. Kata ya kalau dipotong. Tidak tahu. Tapi kalau sudah ada tanda-tandanya bahwa ini begitu, ya jangan. Ragu-ragu tinggalkan. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Ya sudah tinggalkan saja kalau gitu. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kami akan kembali lagi sesaat. Wujud setan itu pada saat Anda menemukan dalam. Ya, Tafsir Al-Misbah kembali lagi di hadapan Anda. Dan di segmen akhir ini kami masih memberikan kesempatan untuk tanya-jawab pada jamaah yang ada di studio. Silakan, siapa yang mau bertanya? Pak Quraisy yang saya hormati, ya. Dalam ayat 141 disebutkan mengenai wa'atu haqqahu yawma hasadi. Haqqahu itu haknya Allah atau haknya harta. Karena di pada ayat lain ditemukan haknya orang-orang yang kekurangan. Yang mana yang dimaksud? Kalau kita melihat redaksi ayat ini haknya, maka itu tidak kembali kepada Allah. tidak kembali kepada, tidak menunjuk Allah, tidak menunjuk manusia, tapi menunjuk hasil panen. Ini satu hal nih. Kita hanya biasa di masa ini hanya mengenal hak-hak manusia. Ya. Ada enggak haknya binatang? Ada haknya binatang. Anda kalau tidak memberi haknya, Anda bisa bahkan terancam neraka kan? Ada enggak haknya tumbuh-tumbuhan? Ada haknya. Dalam arti, itu yang saya katakan, bahwa setiap ada hak di satu pihak, ada kewajiban pihak lain terhadap ini. Anda punya hak karena saya berutang, saya punya kewajiban untuk membayar hutang. Ada haknya tumbuh-tumbuhan ini, Anda punya kewajiban untuk melunasi hak itu. Apa haknya itu? Bahwa Anda harus menyisihkan sebagian dari itu. Ya kan? Jadi ada hak binatang, ada hak tumbuhan, ada hak kursi ini. Itu artinya bahkan kursi. Ada haknya kursi bahwa Anda harus bersihkan. Karena apa? Kita jelaskan lebih jauh ini. Kita itu sebagai khalifah, ya kan? Khalifah itu adalah memelihara, membimbing, mengantar sesuatu menuju tujuan penciptaannya. Ada binatang kecil belum belum bisa, katakanlah ayam, boleh enggak Anda sembelih kalau masih kecil? Apa? Kalau masih kecil jangan. Anda harus pelihara, Anda harus bimbing sampai tiba waktunya, tujuan dia diciptakan itu antara lain untuk dimakan. Ada kembang belum mekar, antas-antas mau tebang, enggak, biar dia tumbuh besar menjadi kembang, boleh Anda petik. Ini diciptakan untuk diduduki dan tentu harus bersih. Haknya ini Anda bersihkan. Itu kewajiban Anda. Ya toh, jadi hakahu itu kembali kepada tumbuhan yang sudah tumbuh, yang sudah dipetik dan lain sebagainya. Hak itu diperolehnya dari Allah. Dan kewajiban itu dibebankannya kepada manusia, kewajiban itu juga dari Allah. Jelas ya? Karena tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah. Karena manusia sebagai khalifah. Ya. Baik, baik. Okay. Makasih Pak Quraish, silakan ada lagi yang mau bertanya. Pak Quraish yang mulia, nama saya Triyono. Saya ingin menanyakan apa yang Bapak ucapkan tadi, bahwa setan itu aduwwu mubin, musuh yang sangat nyata. Tapi setan kan goib, kita tidak bisa melihat, tidak bisa, mungkin pemahamannya juga terbatas. Bagaimana kita menyikapinya, Pak? Terima kasih. Sebenarnya ada setan yang jelas. Banyak itu ya, lebih baik. Ya, itulah. Tapi betapapun, manusia diciptakan Allah merasakan dan cenderung kepada kebenaran. Sehingga Anda bisa merasakan wujud setan itu pada saat Anda menemukan dalam jiwa Anda ajakan kepada keburukan. Jadi sudah tidak tersembunyi. Memang wujudnya yang jin itu tersembunyi. Tetapi ketersembunyian wujudnya itu tidak harus kita pahami bahwa ketersembunyian ulahnya. Ketersembunyian tipu dayanya. Itu kita bisa tahu, itu kita bisa rasa itu. Ya kan? Jadi tersembunyi tetapi orang tahu yang mengajak mencuri itu pasti setan. Yang mengajak berzina itu pasti setan. Yang mengajak menipu itu pasti setan. Anda tanya anak kecil pun, dia tahu bahwa itu tidak baik. Saya kira jelas ya. Baik, mungkin Pak Quraish bisa kita simpulkan apa dari 140? Iya, kita simpulkan. Saya hanya akan mengambil dua kesimpulan atau tiga kesimpulan. Yang pertama, yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Yang kedua, jangan melampaui batas, dalam arti jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, ada hal-hal yang diharamkan Allah, kita harus mengindahkan keharamannya itu selama Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau sebaliknya. Baik, terima kasih banyak Bapak Quraisy. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak dari alumni Quantum Ikhlas dan juga Majelis Taklim Darussalam. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Tanpa terasa juga perjumpaan kita harus saya akhiri dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan bersilaturahim lagi, tentunya hanya di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy. Saya David Alik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini melangkah terus semakin mendekat ke titik terakhir. Setiap langkah hilanglah jatah, menikmati hidup, nikmati dunia. Pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi. Setiap insan pasti mati, hanya soal waktu. Pesan Nabi tentang mati, janganlah minta mati datang kepadamu. Dan janganlah kau berbuat menyebabkan mati.